Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wassalamu tasliman katsira amma ba'd. Baik, kita kembali membaca kitab At-Tuhfah Tsaniyah yang merupakan salah satu syarah dari kitab Al-Ajurumiyah. Satu kitab dalam bidang nahwu yang cukup masyhur dan dipelajari di setiap tempat karena faedahnya sangat banyak. Ya, banyak para ulama yang mensyarah kitab ini karena kitab ini mencakup sebagian besar dari ilmu nahwu. Dengan kita bisa menguasai kitab ini, maka insyaallah akan membantu kita untuk kita bisa membaca kitab para ulama, sehingga dibutuhkan kesungguhan, keseriusan dari kita untuk kita berupaya menghafalnya, mempelajarinya, mengulang-ulangnya, kemudian juga mempraktekannya dengan kita memperbanyak membaca kitab dan membuka kamus. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, seperti biasa kita merojah dulu matan dari Al-Jurumiyah yang kemarin telah kita lewatkan. Silahkan disetorkan bersama-sama ya, dari Al-Kalam. قال المصنف رحمه الله تعالى يتفضلوا لبشاء قال المصنف مصنف رحمه الله تعالى الكلام وأقسامه جاء لمعنى حفل كان كيلور كفالة كان Murojaah, siapa yang bisa menjawab silakan jawab atau berurutan seperti biasa. Ma makna al-kalam lughatan? Apa makna kalam secara bahasa? Al-kalam huwa ma makna al-kalam lughatan? Apa makna kalam secara bahasa? Antum bisa? Man yadhkur atau man yujib, siapa yang jawab apa makna kalam secara bahasa? Ungkapan tentang, ya, ungkapan yang, ya, ungkapan yang memberikan faedah. Apakah bentuknya lafaz ataupun selainnya dari tulisan, garis-garis ataupun isyarah. Tapi definisi ini bagaimana? Ada kritikan enggak? Ada. Ya, definisi ini ada kelemahan, tidak tepat, keliru. Jadi dalam lughah, dalam bahasa Arab sama. Kalam juga dipersyaratkan padanya adanya an-nutq, pengucapan. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam Maqayis al-Lughah. Bahwasanya al-kalam kata Ibn Faris secara bahasa bermakna ma yadullu ala nutqin mufhim. Apa yang menunjukkan kepada pengucapan yang memberikan faedah ataupun pemahaman. Sehingga definisi kalam dalam lughah dengan dibawa kepada pengertian yang luas, ya, bukan hanya yang berisi lafaz tapi segala yang bisa memberikan faedah, itu keliru. Ya, bantahannya sudah kita sebutkan dalam surat apa? Maryam. Ya, ketika Maryam alaihi salam datang kepada kaumnya, ya, dengan membawa Isa yang masih kecil, masih bayi. Kemudian ditanya, "Ya, dari mana kamu anak ini?" Maka beliau sebelumnya telah bernazar untuk berpuasa. Di antaranya tidak berbicara sehingga beliau ketika ditanya hanya mengisyaratkan kepada apa? Anaknya. Ya. Seandainya isyarat itu adalah kalam, maka puasanya batal. Tapi karena isyarat ini bukanlah kalam, maka hal ini tidak membatalkan puasa beliau. Kemudian makna al-kalam secara nahwu apa? Al-kalam menurut ahli nahwu, al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wab'i. Ya. Ma makna al-lafaz? Apa makna lafaz? Murojaah, cepat. Apa makna lafaz? Suara yang mencakup sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Contohnya apa? Baitun. Terdiri dari apa? Al-ba, wal-ya, wat-ta. Muhammadun. Al-mim, wal-ha, wal-mim, wad-dal. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua. Al-murakab. Apa yang dimaksud dengan murakab? Tersusun. minimal dari berapa kata? Dari dua kata atau lebih. Contohnya apa? Muhammadun musafirun. Muhammad sedang safar. Ini kalam. Yang ketiga apa? Mufid. Apa itu makna mufid? Lebih lengkapnya apa? Definisi detailnya? Boleh atau bagusnya si pembicara berhenti padanya. Dan tidak membuat si pendengar apa? Ya, menunggu-nunggu kelanjutannya. Dan yang keempat, dari kriteria satu jumlah disebut dengan kalam adalah apa? Bil wab'a. Apa itu makna al wab'a? Al wab'a ada berapa makna? Ada dua. Ya, di antara makna al wab'a adalah apa? Agar kata atau kalimat-kalimat yang kita gunakan dalam ucapan kita sesuai dengan penggunaannya orang Arab. Itu yang pertama. Adapun makna yang lain, ya ataupun ulama yang lain memaknai al-wab' dengan apa? Al-qasad. Jadi ucapan yang kita ucapkan itu didasari dengan niat, dengan kesadaran. Sehingga kalau ada orang yang berucap, berbicara dalam keadaan lindur ataupun mabuk, maka itu tidak disebut dengan kalam. Tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya. Kemudian sudah kita ambil macam-macam dari kata, yaitu bahwasanya kata itu dalam bahasa Arab ada berapa macam? Tiga. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga huruf. Terus belum selesai. Huruf yang datang dengan membawa makna, huruf yang bermakna. Ya, tidak semua huruf masuk ke dalam bagian kalimat dalam bahasa Arab, karena huruf itu ada yang bermakna, ada yang tidak bermakna. Ya. Jadi huruf itu dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama huruful ma'ani, huruf-huruf yang bermakna seperti huruf-huruf jar, min, ila, an, ala, dan seterusnya. Dan di sana ada huruf yang disebut dengan huruf mabani, huruf yang disusun dengannya kata, seperti baitun, alba, wal ya, wa ta. Itu huruf apa? Mabani. Ada maknanya enggak kalau disendirikan? Ba, ya, dan ta. Enggak ada kan? Juga huruf-huruf hijaiyah. Itu juga apa? Disebut dengan huruf apa? Mabani. Dan juga huruf-huruf yang ada di awal-awal surat. Alif, lam, mim, ha, mim, dan seterusnya. Ya, kemudian juga sudah kita ambil definisi dari masing-masing bagian dari kalam tadi. Dari kalimat tadi. Yaitu yang pertama isim. Siapa yang bisa menyebutkan? Makna isim secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa. Apa isim? Maknanya secara bahasa? Apa saja menunjukkan. Apa yang menunjukkan kepada? Sesuatu yang dinamai. Ya, apakah dari manusia ataupun yang lainnya. Ya, nama kota, nama desa, nama binatang, dan seterusnya. Adapun makna isim, menurut istilah Al-Nahwu, lebih khusus, yaitu apa? Apa yang menunjukkan, kata yang menunjukkan apa? Kepada makna, ya, kata yang menunjukkan makna pada dirinya. Terus, dan tidak terkait dengan waktu. Contohnya apa? Muhammad. Muhammad jelas penunjukan maknanya, yaitu kepada seseorang yang dinamai dengan nama ini. Dan di situ tidak ada kaitannya dengan waktu. Baitun. Apa? Semua orang tahu ketika disebut baitun, rumah. Seperti apa itu gambarannya. Ya, dan tidak terkait dengan waktu. Masjidun. Dan seterusnya. Kemudian fi'il. Apa itu mana fi'il? Secara bahasa apa? Al-hadas. Kejadian atau peristiwa. Ataupun maknanya secara istilah apa? Baca tuh hafal. Baca nih. Dihafalkan. Ya. Ya itu apa? Gak apa-apa dalam bahasa Indonesianya. Ya. Secara makna gak mesti persis banget dengan yang ada di buku. Apa? Kata yang menunjukkan kepada ya makna pada dirinya dan terkait dengan salah satu dari tiga waktu. Kalau gak sekarang ya kemarin ataupun yang akan datang. Ya. Pasti yang namanya kejadian itu diwadahi oleh yang namanya waktu. Tidak ada satupun kejadian peristiwa yang lepas dari waktu dan tempat, iya kan? Muhammad berangkat. Kapan berangkatnya? Kemarin, sekarang ataupun yang akan datang. Ya. Sehingga yang namanya fi'il adalah kejadian peristiwa yang terkait ataupun kejadian yang apa? Kata yang menunjukkan kepada makna pada dirinya dan terkait dengan salah satu dari tiga waktu. Ketika disebut kharaja, apa itu? Makna yang dikandungi dalam kata kharaja. kharaja keluar. Ya kita semua faham makna keluar, ya kan? Dan keluarnya ini ada kaitannya dengan waktu, apakah yang kemarin ataupun yang sekarang ataupun yang akan datang. Kemudian macam-macam fi'il ada berapa? Ada tiga. Yang pertama fi'il madhi. Apa macamnya? Madhin apa madun? Ya. Al-fi'lu salasa. Fi'il ada tiga. Itu yang pertama apa? Madhin. Yang kedua mudhari'un. Yang ketiga amrun. Kenapa madhin kasrah? Aslinya apa madhin? Aslinya madhiyun. Madhiyun. Madhiyun. Marfu dia. Karena sebagai khobar. Ya. Bagaimana bisa menjadi madhin? Prosesnya adalah pertama dengan membuang harokat ya, madhiyun. Dhammahnya dibuang. Sehingga menjadi sukun ya-nya. Ya kan? Dan tanwinnya masih tersisa. Madhin. Ya kan? Tanwin masih tersisa. Madhin. Di situ ada pertemuan antara dua sukun. Sukun yang ada pada ya, madhi. Dan sukun yang ada pada tanwin. Tanwin itu adalah sukun. An, in, un. Sukun kan? Nah, karena bertemu dengan sukun, maka dibuang ya-nya. Sehingga tanwinnya ini masuk ke bod. Jadi madhin. Gitu. Apa itu fi'il madhi? Siapa yang bisa menyebutkan? Fi'il madhi apa? Fi'il madhi itu apa? Fi'il yang menunjukkan kepada kejadian yang telah terjadi di waktu sebelum pembicaraan. Jadi setelah kita bicarakan sudah terjadi. Kharaja Muhammadun minal fasli. Muhammad telah keluar dari kelas. Ya, sebelum kita ngomong Muhammad sudah keluar. Kalau kita lagi ngomong kemudian Muhammad lagi keluar berarti apa? Sedang berarti. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari. Yakhruju Muhammadun minal fasli. Iya. Kemudian fi'il yang kedua adalah fi'il apa? Mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il yang menunjukkan kepada satu kejadian yang terjadi di waktu pembicaraan ataupun setelah waktu pembicaraan. Ketika dikatakan yakhruju Muhammadun minal masjidi. Muhammad bisa dimaknai sedang keluar ataupun apa? Akan keluar dari apa? Masjid. Ya, tapi kalau di sana ada keterangan waktu, apakah sekarang ataupun yang akan datang, maka jelas maknanya. Kalau dikasih keterangan al-an, yakhruju Muhammadun minal baiti al-an, sekarang berarti kan. Atau yang akan datang, saya khruju Muhammad minal baiti, Muhammad akan keluar dari rumah. Ini jelas. Tapi kalau tidak ada keterangan di sana yang menunjukkan waktunya sekarang ataupun yang akan datang, maka yang rajih maknanya itu apa? Sekarang ataupun yang akan datang. Sekarang. Ya, sekarang. Itu yang rajih. Ya. Kemudian, fi'il yang ketiga adalah fi'il apa? Fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Fi'il yang menunjukkan kepada sama kejadian juga. Yang dituntut untuk ya dilakukan setelah zaman pembicaraan. Contohnya, ukhruj, keluarlah. Kapan? Ya, al-khuruj ini dituntut untuk dihasilkan setelah diperintahkan. Ya, itu makna yang pertama dari apa? Fi'il amr, yaitu kejadian yang dituntut untuk dilakukan setelah waktu pembicaraan. Dan di sana ada makna yang kedua dari fi'il amr, yaitu apa? Kejadian yang dituntut untuk terus-menerus dikerjakan, sudah dikerjakan, cuma dituntut untuk terus-menerus dikerjakan. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, "Ya ayyuhan nabiyyu taqillah," wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Apa maknanya? Terus langkah bertakwa kepada Allah. Karena Nabi belum pernah meninggalkan yang namanya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum juga ketika mendapati misalkan si Muhammad seorang mujtahid serius sungguh-sungguh belajar, antum katakan, "Ya Muhammad ijtahid." Maka maknanya adalah apa? Wahai Muhammad, terus langkah bersungguh-sungguh di dalam belajar. Tapi kalau arah pembicaranya kepada orang yang malas, berarti yang dimaukan adalah apa? Husul apa? Husulu al-ijtihad ba'da zamani takallum. Dihasilkannya kesungguhan setelah zaman pembicaraan ataupun setelah diperintahkan. Dilihat di situ konteksnya. Kemudian yang ketiga juga sudah kita ambil, yaitu tentang huruf. Apa itu makna huruf secara bahasa? At-taraf. At-taraf tepi. Yes. Seperti firman Allah SWT, "Wa minan nasi ma ya'budullaha ala harf." Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di atas tepi antara keimanan dan kekufuran. Kemudian menurut istilah ahli nahu, apa maknanya huruf? Kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Dia ada maknanya, cuma belum sempurna makna ini sebelum disandarkan kepada kata yang lainnya. Seperti min, ada maknanya gak min? Ada. yaitu dari. Makna ini belum sempurna sebelum disandarkan kepada yang lainnya. Seperti apa contohnya? Saya datang dari pasar. Apa? Pasarnya? Hah? Apa? Jitu, saya datang dari minal, minas, minas suqi. Ja'aya ji'u, jitu. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang baru. Tentang alamatul ismi. Tanda-tanda isim. Setelah kita mengetahui definisi tentang apa itu isim, maka kita sempurnakan pengetahuan kita tentang isim dengan kita mengetahui tanda-tandanya. Sehingga semakin lengkap gambaran kita tentang apa itu isim. Dan kemudian kita bisa membedakan dengan dua temannya, yaitu apa? Fi'il dan huruf. Qala fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al wawu wal ba'u wat ta. Maka isim itu dikenali dengan tanda-tandanya, di antaranya yang pertama bil khafdi. Bil khafdi, dengan khafd. Yang antum ketahui khafd itu apa? Kasrah, ya lumayan lah. Untuk pemula begitu disebut khafd kasrah, ya lumayan. Ya, kalau disebut apa? Rafa apa biasanya? Ini fahami yang tergambar dhamma. Kalau disebut nasab apa? Fathah. Kalau disebut jazm apa? Sukun, lumayan. Itu adalah tanda-tanda asal. Ya. Tanda-tanda asal itu ada empat. Kasrah bagi apa? Khafad atau jar. Kemudian apa? Fathah bagi nasab. Kemudian apa? Kasrah bagi dhamma bagi apa? Rafa. Sukun bagi jazm. Itu penting untuk diingat-ingat terus. Yang pertama, isim itu dikenali dengan khafad. Yang kedua, wat tanwin, dan dengan tanwin. Wadukhulil alifi wal lam. Yang ketiga, dengan masuknya al. Alif dan lam. Sebagian menggunakan ibarah al. Sebagian dengan menggunakan al-alif wal-lam. Dan yang lebih tepat, wallahualam, adalah ungkapan al. Ya, al. Wa hurufil khafdi. Dan juga dikenali isim itu dengan masuknya huruf-huruf khafd. Yang nama lainnya adalah apa? Huruf-huruf jar. Ya, perbedaan istilah. Ya, antara penduduk Basra dan Kufah. Ya, kalau penduduk Kufah, Irak itu ada dua bagian. Ada bagian Kufah, ada Basrah. Kalau Basrah, tokoh besarnya mereka, ahli nahunya adalah Sibawai. Kalau Kufah, tokoh besarnya ahli nahunya Kisai, Al-Kisai. Ya. Ini Al-Khafad istilahnya siapa? Orang-orang Kufah. Kalau orang-orang Basrah apa? Jar. Sama maknanya. Ya. Hurufil khafdi atau hurufil jar sama. Huruf-huruf khafd. Itu diantara tanda berikutnya. Yang keberapa? Yang keempat dari isim. Yaitu dikenali dengan masuknya huruf-huruf khafd. Wahia dan huruf-huruf khafd itu diantaranya min, ila, an, ala, wafi, warubba, walba, walkaf, walam. Wahuruful qasam, dan juga dikenali dengan huruf-huruf qasam. Sama dia juga termasuk huruf-huruf khafd. Cuma maknanya beda, untuk sumpah. Ya. Wahia dan dia huruf-huruf qasam itu adalah al-wawu, wal-ba'u, wat-ta. Wawu, ba' dan ta. Ya. Baik, kita lihat di sini syarahnya dari beliau, Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Wa aqul, kata syarih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Wa aqul, saya katakan, lil ismi alamatun yatamayyazu an akhawaihi. Isim itu memiliki tanda-tanda, beberapa tanda yang terbedakan dengan tanda ini dari dua temannya. Ya. Yaitu apa? Dua temannya isim. Al-fi'li wal-harfi. Fi'ilan huruf. Biwujudi wahidatin minha. Aw qabuliha. Dengan adanya salah satu dari tanda-tanda tersebut. Ataupun dengan menerimanya tanda-tanda tersebut. Ya, kalau kita dapati ada kalimat yang dia padanya ada salah satu dari tanda-tanda ini menempel padanya, maka dia isim. Ataupun tidak ada tandanya, cuma kalau dikasih tanda bisa menerimanya, maka dia juga apa? Isim. Al-baitu. Al-baitu. Isim apa fi'il atau huruf? Isim. Dari mana kita tahu? dengan tandanya. Itu maksudnya apa? Alif dan lam. Sekarang dibuang. Ya. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Baiti isim fi'il huruf isim. Dari mana tandanya kita tahu? Iya, kasro itu bukan tanda jar, bukan. Yaitu dengan kalau kita tambahkan padanya alif lam bisa al-baitu. Kasih tanda ini bisa enggak? Baitun bisa. Tidak ada tandanya tapi kita masukin tanda bisa, itu isim. Gitu. Wa qad zakara rahimahullah min hadhil alamati arba'a alamatin. Dan sungguh beliau Ibnu Ajurum rahimahullah menyebutkan dari tanda-tanda ini sebanyak 4 tanda. Dan di sana masih banyak lagi tanda-tanda daripada isim. Ya. Hanya saja beliau menyebutkan di sini tanda-tanda yang sering didapati pada isim. Beliau sebutkan di sini 4 tanda. Wahya, dan dia 4 tanda tersebut. Yang pertama adalah al-khafdu, yang kedua tanwin, yang ketiga dukhulil alif wal lam, masuknya alif dan lam. Wa dukhulu harfin min hurufil khafdi, dan masuknya salah satu huruf dari huruf-huruf khafd. Sekarang kita lihat makna dari masing-masing istilah ini. Khafd, tanwin, dan seterusnya. Amal khafdu fahuwa fil lughah diddul irtifa'. Adapun khafd, maka dia maknanya dalam bahasa Arab bermakna diddul irtifa'. Ya, lawan dari tinggi. Ya, sebagian ulama mengkritik definisi seperti ini. Menjelaskan sesuatu dengan menyebutkan lawannya. Karena yufidu daur. Membuat perputaran. Apa itu khafd? Yufidul apa? Bidul irtifa. Apa itu irtifa? Atau bidul al-khafd. Ya, muter-muter jadinya. Ya. Tapi kita sudah bisa paham insyaallah dengan definisi seperti ini, ringkas. Lawan dari apa? Tinggi. Khafd rendah, datar. Ya. Dia lawannya bidul irtifa, lawan dari tinggi. Wa fi istilahin nuhati, adapun menurut istilah linahu, makna khafd yang ini merupakan tanda dari tanda-tanda isim adalah ibaratun 'anil kasrah allati yuhdithuha al-'amilu aw ma naba 'anha. Khafd menurut istilahnya ahli nahwu, kalau sudah dibawa kepada makna istilah itu lebih khusus. Ya, khusus. Ya. Adapun khafd menurut istilah ahli nahwu maknanya adalah ungkapan tentang kasrah. Ungkapan tentang kasrah yang sudah mengetahui itu. Ungkapan tentang kasrah yang kasrah ini dimunculkan, ditimbulkan oleh amil ataupun yang menggantikan dari kasroh. Kalau kita definisikan ataupun terjemahkan secara bebas dan lebih enak, mungkin kita satukan ungkapan tentang kasroh ataupun yang menggantikan dari kasroh, yang ini semua diakibatkan oleh amil, yang dimunculkan oleh amil. Selain ungkapan tentang kasroh ataupun yang menggantikan dari kasroh, yang ini ditimbulkan, dimunculkan oleh apa? Amil. Contohnya nadhartu ilal usfuri. Al-usfuri, di sini ada khafd, itu kasrah. Ya, al-usfuri adalah isimnya mahfud. Dari mana muncul kasrah di sini? Karena amil masuk padanya, itu apa? Ila. Ya. Nah, itu. Aw mana ba'anha, itu punya menggantikan dari kasrah. Karena tanda jar itu bukan hanya apa? Kasrah. Di sana ada tanda-tanda cabang lain yang mewakili kasrah. Seperti ya, pada isim musanna. Seperti nadhartu ila al-muslimaini. Al-muslimaini itu juga sama khafd. Cuma tanda khafdnya bukan apa? Kasrah, tapi apa? Iya. Iya, dia mewakili atau sebagai wakil dari apa? Kasrah. Apa yang menjadikan al-muslimaini khafd majrur? Amil yang masuk padanya itu apa? Ila. Ya, nanti insyaallah akan dibahas. Dan nanti alhamdulillah secara global sudah mendapatkan ini. Sehingga ini murojaah. Paham ini ya? Jadi kasrah adalah ungkapan ataupun khafd adalah ungkapan tentang kasrah ataupun pengganti kasrah yang ini dimunculkan oleh apa? Amil, diakibatkan oleh amil. Wa dzalika mithlu kasratir ra min Bakrin wa Amrin. Hal ini contohnya seperti kasrah yang ada pada huruf ra dari kata Bakrin dan Amrin. Ya, Amr dengan Umar itu dibedakan dengan apa? Wawu. Kalau ada tambahan wawu setelah ra-nya itu dibaca Amr. Kalau tidak ada wawunya dibaca apa? Umar. Contoh Bakrin dan Amrin pada ungkapanmu marartu bi Bakrin. Marartu bi Bakrin. Saya melewati Bakr. Maka Bakrin i'rabnya bagaimana? Isim majrur. Ya, isim yang majrur ataupun mahfud kalau istilahnya orang-orang Kufah. Ya. Apa tanda khofatnya di sini? Kasroh. Apa ambil yang menyebabkan dia bakrin di kasroh? Hah? Ba. Bibakrin. Bibakrin. Jadi bakrin, kasroh itu khofat. Amilnya huruf jar itu ba. Bibakrin. Bismillahi. Ya. Dan seterusnya. Wa qawluka hadha kitabu amrin. Dan ungkapanmu pada contoh yang lain. Hadha kitabu amrin. Ini adalah kitabnya Amr. Ini adalah kitabnya Amr. Mana di sini yang menjadi pembahasan kita? Dari khafad. Hah? Amrin. Dia isim yang mahfud ataupun di khafad. Apa tanda khafadnya? Kasrah. Ambilnya mana? Yang menyebabkan kasrahnya Amr. Apa? Pada contoh ini kitabu amrin. Hadha kitabu amrin. Apa? Kitab yaitu mudhaf. Ya mudhaf yaitu kitab. Itulah yang menyebabkan khafadnya Amr. Jadi mudhaf itu adalah amil yang menyebabkan yang mudhaf ilaih yaitu Amr dikhafadkan. Sebagaimana huruf jar itu juga mengkhafadkan, maka mudhaf juga membuat khafad mudhaf ilaihnya. Dua kata yang dijadikan sebagai satu kata. Kitabu Amrin. Ya, kitab milik Amr. Fabakrun wa Amrun isman. Maka Bakr dan Amr keduanya adalah isim. Kenapa? Liwujudil kasrati fi akhiri kulli wahidin minhuma. Karena adanya kasrah pada akhir setiap masing-masing dari keduanya. Bakrin, Amrin. Nah, dengan ini kita tahu. Bakrin itu adalah isim. Amrin adalah isim. Ya, lumayan untuk pemula. Bisa mengetahui dan membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Sudah paham ini? Mana khafad? Ada syal? Kalau ada yang belum jelas, langsung ditanyakan. Wa amma tanwin, ada pun tanwin yang merupakan tanda khafad yang keberapa? Yang ke dua. Fa huwa fil lughati at-taswit, maka dia maknanya secara bahasa adalah at-taswit. Apa taswit? Bersuara. Sawwata yusawwitu taswitan. Bentukan masdar dari sawwata yusawwitu taswitan. Ya. Taqul, engkau katakan dalam ungkapanmu, nawwana at-ta'ir, burung itu bersuara, berkicau. Ay sawwata, yakni bersuara atau berkicau. Wa fi istilahin nuhati huwa, adapun makna tanwin menurut istilah ahli nahu maka lebih khusus, yaitu ini perlu dihafal, ini penting. Nunun sakinatun tatba'u akhiral ismi lafdhan wa tufariquhu khatta. Listighna'in 'anha bi takrari syaklati 'inda dhabti bil qalam. Makna tanwin menurut istilah ahli nahu adalah nun sukun. Sampai di sini masuk tanwin dan nun sukun biasa seperti pada min. Iya kan? Nun sukun. Tapi belum selesai definisinya. Nun sukun, yang nun sukun ini tatba'u akhiral ismi, mengikuti akhir isim. Lafdhan hanya pada pelafazan. Nun sukun yang mengikuti akhir isim pada pelafazan. Baitun, baitan, baitin. Sukun semua kan pada pelafazan kan? Nah. Tapi secara khotnya bagaimana penulisannya? Watu fariquhu khotto. Tapi dalam penulisan itu meninggalkannya. Artinya tidak ditulis nun sukun. Hanya diucapkan nun sukun. Gitu. Watu fariquhu, tu fariquhu, fa'ilnya adalah nun sukun. Nun sukun ini meninggalkan akhir isim secara penulisan. Maksudnya secara penulisan tidak ditulis nun sukun seperti pada min ataupun an. Paham? Nun sukun yang mengikuti akhir isim hanya pada pengucapan. Tidak pada penulisan. Gampangnya seperti itu. Baitan, baitun, baitin. Ditulisnya bagaimana? Apakah dengan nun? Ba, ya, ta, nun? Tidak kan? Tapi dengan pengulangan harokat. Ya. Dia pada pelafazan nun sukun sama dengan min, an, ya kan? Baitun, baitan, baitin. Sama enggak? Pada pelafazan sama dengan nun sakinah. Ya. Tapi pada penulisan beda. Kalau tanwin mengulang harokat, gitu kan? Baitan, baitin, baitun. Kenapa di sini hanya nun sukun ini ataupun iya nun sukun ini hanya pada pelafazan, tidak pada penulisan? Lil istighna'i anha bitakrari syaklah, karena tidak butuh untuk menulis nun sukun dengan sekedar mengulang harokat saja. Inda dhabti bil qalam, ketika menulis dengan pena lebih ringkas. Ya, untuk menghasilkan nun sukun tidak perlu apa? menulis nun, baitun, ba, ya, ta, nun, tidak perlu. Tinggal mengulang saja dhammahnya. Maka sudah terjadi, dihasilkan apa? Nun sukun. Lebih ringkas kan? Nah itu. Jadi, makna dari tanwin, menurut istilah linahu adalah nun sukun yang mengikuti akhir isim pada pelafazan, tidak pada penulisan. Karena, ya, tidak butuh. Ya. Karena tercukupi, atau tidak butuh, boleh maknanya dua. Istighna anha tidak butuh. Ya. Dari nun, secara penulisan, dengan sekadar mengulang harokat ketika menulis dengan pena. Atau lebih mudahnya, karena sudah tercukupi dengan mengulang harokat ketika menuliskannya dengan pena. Seperti Muhammadin, tidak perlu setelah dal ditulis nun. Kelamaan, tinggal mengulang saja, harokat kasrah sudah terjadi yang namanya apa? Nun sakinah. Muhammadin, kitabin, ya. Ihin, sohin, ihin itu dia isim fil amr. Isim tapi maknanya fil amr. Terus berbicara. Zid, terus tambah ucapanmu, pembicaraanmu. Kalau sohin, diam kamu dari ucapanmu. Maknanya. Kalau ihin terus berbicara, sohin diam. Muslimatin, fatimatin, hina idin, sa'ata idin, dan seterusnya. Sudah paham? Tentang makna tanwin? Hah? Atau masih ada yang bingung? Hah? Ada yang masih bingung? Ngerti ya? Tanwin itu apa? Ya, yaitu nun sukun yang mengikuti akhir isim pada pelafazan tidak pada pengucapan. Dan ini merupakan tanda yang kedua dari apa? Isim. Ya. Penting ini. Sehingga antum ketika saya jelaskan tentang qobdin itu bagaimana, bisa seperti itu. Iya. Bisa paham. Asalnya qobdiyun. Dhammahnya itu dibuang dari ya karena berat. Harokat dhamma itu pada ya. Sehingga qobdin. Iya kan? Qobdin. Bertemu dua sukun. Sukun yang ada pada ya dan sukun yang ada pada tanwin. Pada penulisan. Pada pengucapan kan. Nah, sehingga mengharuskan ya ini dibuang. Karena merepotkan dalam pengucapan. Sehingga berpindahlah tanwin ini yang semula. Ya di pada ya. Jadi pada bod. Qobdin. Gitu. Maka dia marfu wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah 'ala al-ya al-mahdhufah, tanda rafa'nya qabin dhammah muqaddarah di atas ya yang dibuang. Gitu. Liltiqa'i sakinain, karena pertemuan dua sukun. Sukun yang ada pada ya dan sukun yang ada pada apa? Tanwin. Ini ziyadah saja, enggak paham enggak apa-apa. Yang pentingnya intinya tadi paham. Iya. Syukur-syukur paham. Al-alamatu tsalitsah, tanda yang ketiga dari isim. Min alamatil ismi dukhulu al fi awalil kalimah. Di antara tanda-tanda isim adalah masuknya al di awal kata. Ya. Jadi tanda-tanda isim itu ada yang di awal, ada yang di akhir, ada yang menempel. Gitu. Kalau tadi yang pertama, khafad, itu tanda pada isim yang masuk di mana? Di tengah, di awal, dari mana? Di akhir. Ya, kalau tanwin? Tanwin? Di akhir juga sama. Karena yang ketiga al, di mana itu masuknya al? Di awal. Tanda yang ketiga dari tanda-tanda isim adalah masuknya al fi awalil kalimah, di awal kata. Al kalimah di sini bermakna kata, bukan jumlah mufidah. Nahu ar-rajulu wal ghulamu, maknanya jelas ya, ar-rajul paham, al-ghulam paham, al-faras sama al-faras kuda, wal kitabu wal baitu wal madrasatu. Fa hadhihi al-kalimatu kulluha asma' un. Maka kata-kata ini semuanya, taukid di sini kuluha, adalah khabarnya. Asma'un, isim semuanya. Dari mana kita tahu? Lidukhuli al-alif wal-lam fi awaliha. Karena masuknya al-alif wal-lam di awalnya. Iya. Mudah ya. Tanda yang keberapa ini? Tiga ini. Al-alamatu rabi'ah, tanda yang keempat. Dukhulu harfin min hurufil khafdi. Masuknya salah satu huruf dari huruf-huruf khafd. Kalau ada huruf khafad masuk kepada satu kata, maka ketahuilah bahwasanya kata tersebut adalah apa? Isim. Ya, tidak mungkin ya huruf khafad masuk kepada fi'il. Kalaupun ada, maka ditakwil di sana. Ya, ditakwil. Dan ini pembahasannya nanti di kelas berapa. Ya. Nahu zahabtu minal baiti ilal madrasati. Contohnya, zahabtu minal baiti ilal madrasati. Apa artinya? Zahabtu minal baiti ilal madrasati. Saya pergi berangkat dari rumah menuju ma'al madrasah. Mana di sini yang menjadi syahid dari pembahasan kita? Al-Baiti dan al-Madrasati. Dari mana kita tahu al-Baiti itu isim? Karena kemasukan min. Kemasukan min. Iya. Dan yang kedua kemasukan apa? Ila. Dan ada tanda yang lain, iya kan, selain itu. Itu apa? Al-Alif wal-Lam. Dan ada tanda yang lain selain itu apa? Al-Khafad. Dibunuh aja itu. Jadi terkadang pada satu isim itu kita dapati banyak tanda seperti pada contoh ini, ya kan? Minal baiti, yaitu apa tandanya? Kemasukan huruf khafad min. Kemudian alif lam, kemudian apa? Khafad kasrah, ya kan? Nah. Wah, ya, kemudian tanda yang berikutnya atau masih tanda yang keempat, ya, dengan merinci makna-makna dari huruf khafad. Wa huruful khafdi hiya min wa laha ma'anin. Huruf-huruf khafad adalah min. Walaha dan bagi min, ma'anin. Aslinya apa itu? Ma'anin. Ma'aniyu. Ma'aniyu. Tanpa tanwin dia. Karena dia mamnu minas sharf. Wazan mafa'il. Ya. Ya-nya diganti dengan apa? Tanwin. Ma'aniyu, ma'anin. Jadinya. Ya. Nanti insyaAllah. Ya, ma'anin. Jadi makna min itu banyak, ya, banyak sekali. Di antaranya di sini yang paling penting minha al ibtida. Di antara maknanya adalah al ibtida, permulaan, yang sering terjemahkan dengan apa? Dari. Ma'anin itu dia mubtada yang diakhirkan la khabarnya. Minha al ibtida di antara makna min adalah ibtida, permulaan ataupun dari. Nahu safartu min al Qahirah. Saya safar dari Kairo. Kemudian ila wa min ma'aniha al-intiha ila, dan di antara makna ila adalah al-intiha, terakhir, yang sering diterjemahkan dengan apa? Menuju atau ke, ya. Nahu safartu ila al-Iskandariyah, saya safar berakhir atau sampai ke negeri Iskandariyah. Wa an dan an wa min ma'aniha al-mujawazah, ini menunjukkan bahwasanya maknanya banyak. An dan di antara makna-makna an adalah al-mujawazah, melampaui. Melewati. Nahu romaitu sahma anil qawsi. Saya melemparkan anak panah dari busur. Melewati, menembus busur. Wa'ala dan ala. Wa min ma'aniha al-isti'la. Ala diantara maknanya adalah al-isti'la. Naik, tinggi. Ya. Nahu su'atu alal jabal. Saya naik, mendaki gunung. Wafi dan fi diantara maknanya adalah al-zorfiyah, zorf, keterangan tempat. Al-ma'u fil-kuzi, air itu berada dalam apa? Al-kuz, cangkir ataupun gelas. Ya. Waruba, kemudian ruba diantara maknanya at-taklil, menunjukkan jarang, sedikit atau kadang. Contohnya, ruba rojulin karimin qobalani. Jarang sekali ada orang yang dermawan yang menemuiku. Saya lagi butuh bantuan. Yang datang semuanya tidak ada yang bisa memberikan bantuan kepada saya. Datang lagi, jangan-jangan ini orang membantu saya nih. Saya lagi kesulitan banyak hutang. Ya, ternyata bukan lagi ya. Rubba rajulin karimin qabalani. Jarang sekali orang yang dermawan yang menjumpaiku, menemuiku. Rubba rajulin. Wal ba'u wa min ma'aniha at-ta'diyah. Ba diantara makna adalah at-ta'diyah, membikin, menjadikan fi'il yang tadinya lazim tidak butuh kepada maf'ul jadi butuh kepada maf'ul. Ya. Contohnya zahaba. Apa ini zahaba? Pergi, berangkat. Lazim kan dia? Tidak butuh kepada maf'ul kan? Tidak butuh kepada objek kan? Zahaba Muhammadun. Muhammad pergi. Ya. Dengan ditambahkan padanya ba menjadi muta'addi, artinya bukan pergi tapi menghilangkan. Zahaballahu binurihim. Zahaballahu binu, Allah menghilangkan, memergikan, menghilangkan apa? Cahaya mereka. Gitu. Seperti itu. Ya. Menjadikan fi'il yang tadinya itu lazim, tidak butuh kepada objek, menjadi butuh. Dengan perantaraan ba ini. Di antara yang marur tu bilwadi, saya melewati lembah. Ya, lembah. Al-wadi secara maknanya adalah maful secara maknanya. Ya. Kalau dibuang ya enggak bisa. Iya. Kemudian lafamiyah ta'diyah, jadi fi'il itu ada yang muta'addi, ada yang lazim, muta'addi itu butuh kepada objek. Ada yang dia butuh objek dengan sendirinya, saya dorobtu Muhammadan. Ada yang dia butuh objek dengan perantaran huruf ba. Ada yang lazim, tidak butuh kepada objek, cukup dengan fa'ilnya. Kharaja, nama, tidur, dan yang semisalnya. Wal kaf wa min ma'aniha at-tashbih kaf, dan di antara makna dari kaf adalah at-tashbih, penyerupaan. Nahu layla kal badri. Layla seperti bulan purnama. Seperti bulan purnama diserupakan dengan apa? Bulan purnama. Wal lam wa min ma'aniha al-milku. Lam di antara maknanya adalah al-milku, kepemilikan. Al-malu li Muhammadin. Harta ini milik Muhammad. Wal ikhtisas, dan juga di antara makna lam adalah kekhususan. Contoh al-babu lidar. Pintu ini khusus milik rumah. Iya. Pintu khusus rumah. Wal hasiru lil masjid, ini apa? Karpet khusus masjid. Wal istihqaq, dan di antaranya al istihqaq, hak. Menunjukkan hak, alhamdulillah. Segala puji adalah hak Allah semata. Ya. Sampai di sini ada iskal? Ada yang belum paham? Sebelum kita habiskan dengan membaca tentang makna dari huruf qasam. Mudah ya? Wa min hurufil khafdi huruful qasam. Dan termasuk dari huruf khafd yang dia menkhafdkan, menjarkan isim setelahnya adalah huruf qasam. Huruf-huruf yang digunakan di dalam qasam, sumpah. Wa hiya thalathatu ahrufin. Dan dia huruf qasam hanya ada tiga. Al-awwalu yang pertama, al-wawu, huruf wawu. Wa hiya la tadkhulu illa 'ala al-ismi adh-dhahir. Dan dia al-wawu tidaklah masuk kecuali pada isim yang zahir, bukan dhamir. Lawan dari zahir adalah dhamir. Ya, Muhammadun, baitun, masjidun, rajulun, ghulamun, itu isim yang apa? Zahir. Adapun huwa, huma, hiya dan seterusnya adalah apa? Isim yang dhamir. Contohnya Allah, lafzul jalal Allah. Wallahi, demi Allah. Ya, demi Allah. Kalau kita yang bersumpah, maka hanya diperbolehkan kita bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperkenankan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan contoh waturi wa kitabi mastur, demi bukit-bukit tur. Demi bukit tur, wa kitabi mastur, dan kitab yang tertulis. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Itu menunjukkan keagungan makhluk tersebut yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah, bagi Allah boleh bersumpah dengan apapun dari makhluknya. Dan ketika satu makhluk dijadikan sumpah, maka itu menunjukkan keagungan makhluk tersebut. Wasyamsi wa duhaha wassama'i wa tariq, dan seterusnya. Dan contoh berikutnya, watini wa zaitun wa turi sinin, demi buah tin dan zaitun. Wa turi sinin, ya, dan bukit turi sinin. Wasan yang kedua, alba wala takhtasu bilafdin duna lafdin. Ah, kalau ba ini tidak menghususkan satu lafad tanpa lafad yang lain. Artinya dia bisa masuk kepada isim dhamir, juga masuk apa? Isim yang dhamir. Sama maknanya, demi. Ya. Wala takhtasu bilafdin duna lafdin. Tidaklah dia menghususkan satu lafad tanpa lafad yang lain. Masuk dia kepada isim dhamir, juga masuk kepada isim dhamir. Bal tadkhulu ala al-ismi adh-dhahir, bahkan dia bisa masuk kepada isim yang dhahir. Contohnya billahi lajtahidanna, demi Allah aku akan bersungguh-sungguh. Ya, i'rabnya nanti aja ya dibahasnya ya. Ini dianggap pemula. Ya, takutnya nanti pusing kalau sudah masuk ke i'rab. Ya. Wala dhamir, dan juga bisa ba ini masuk kepada dhamir. Bika la adribanna al-kasr. Bika la adribanna al-kasr. Demi engkau ya Allah, aku akan sungguh-sungguh memukul pemalas ini. Wa salis atta, yang ketiga atta. Wala tadkhulu illa ala lafdzil jalalah. Ta ini tidaklah masuk kecuali lafdzul jalalah. Allah. Wa tallahi laakidanna asnamakum. Demi Allah, aku akan benar-benar bikin tipu daya terhadap berhala-berhala mereka. Ucapan siapa di sini? Nabi Ibrahim. Wa tallahi laakidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Setelah mereka terpaling meninggalkannya. Selesailah dengan ini pembahasan daripada alamatul ismi. Insyaallah pembahasan tentang alamatul fi'li kita tunda pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang minta diperjelas atau ditanyakan, tafadhalu. Nah, gimana? Bisa difahami? Husayf? Sedikit. Ini juga pas sedikit bahasanya. Syukurlah pas berarti. Terulang lagi. Iya. Diulang-ulang terus. Prinsipnya kalau kita pengen bisa apa saja, cinta insyaallah. Kalau sudah cinta itu maka akan diutamakan dari yang lainnya. Iya. Kalau sudah senang sudah mudah. Iya, tidak ada beban dalam roja mengapa seterusnya, senang dia menikmati. Ketika menghafal matanya, mengulang-ulang, membuka kitabnya. Insya Allah, banyak manfaatnya. Ya, banyak manfaatnya. Diupayakan setelah ini tidak mundur lagi. Selesai ini, bisa langsung praktek. Ya, tapi tadi catatannya, dihafal matanya, syarahnya diinget-inget, gak apa-apa, bahasa Arabnya gak bisa, bahasa Indonesianya, contoh-contohnya juga. Ya. Terus, seperti itu terus. Selesai ini, insya Allah, ada gambaran tentang apa itu, baca kitab gundul. Ya, silakan. Yang lain, barangkali ada yang minta diperjelas. Hah? Mana? Ya, kalau enggak ada yang nanya, berarti dianggap pinter semua, faham semua, insya Allah. Ya, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.